Tiga. Happy birthday to you. Agus itu orangnya nggak banyak bicara, ya kan? Tapi hatinya, ya Pak Su ingat. Semua dari ini Pak Su Tuhan ingetin loh. Kamu ingat loh, Pak Tuhan kasihin kesetiaan Tuhan. Apa? Nanti kita bagikan foto W ini di atas bangku gereja yang dulu. Itu bangku itu tuh saksi itu didudukin sama jemaat yang kita bantu, ya kan? Ada yang korbanin mobil, ada yang korbanin waktunya nyetir, ada yang korbanin waktunya yang ngotak-ngatik website. Ya kan, semua dari kita tuh dikasih bagiannya masing-masing. Tapi satu hal. Tuhan mengukur gitu ya. Tuhan menghitung kebaikan kita gitu loh. Apa yang kita kerjakan di rumah Tuhan itu gak pernah sia-sia. Anak-anak kita tuh akan mengalami gitu loh. Kita kemarin baru diizinkan apa ya ini pastor mus ini pekerjaan Tuhan lah yang ajaib karena COVID Kevin itu nggak bisa ke Amerika karena dia mau memulai pekerjaannya di Amerika dan Donald Trump imigrasinya ditutup. Tapi karena ada waktu itu, dia tetap di UK, dia bisa mengalihkan, dia ada tabungan, dan dia mau invest. Ya kan, dia tanya papanya, sama mamanya, dan puji nama Tuhan. Kata itu, wow. Tuhan izinkan dia bisa menabur untuk beli apartemennya di Edinburgh. Dan kebetulan, pastor bawa, rencana bawa Lici Lydia dan Nicholas ke Indonesia. Jadi pas Justin sama Jason tinggal-tinggal di apartemen itu di Edinburgh. Dan Tuhan izinkan kami mengunjungi apartemennya itu dan Tuhan berkati. Tuhan sangat-sangat baik ya di kota Edinburgh, di pusat kota. Ya banyak anak mudanya juga di situ. Pastor terus terang bersyukur gitu loh. Tuhan ingat gitu loh apa yang kita kerjakan di rumah Tuhan. Jangan tergoda untuk terhanyut oleh arahan dunia. COVID itu banyak mengambil korban. Ada yang meninggal, saudara tercurah air mata karena harus dikubur secara COVID, nggak boleh undang sana-sini, pekerjaan hilang, bisnis terhimpas, tabungan harus dikeluarkan. Itu semua tanda-tanda dunia memang sudah ditulis di Alkitab. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisa dihutangi. Kalau satu hal, manusia itu pasti ada cacatnya. Jangan taruh harapan kita tuh di manusia. Taruh penghiburan kita hanya pada Tuhan. Haleluya. Kita bisa merancang segalanya. Tapi Tuhan yang menentukan. Kalau hari ini kita bisa ketemu lagi, sudah 7.5 tahun. Itu adalah kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan pastor percaya ini baru awal dari segala yang lebih indah lagi yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang di Yesaya itu, kalau kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, engkau akan terbang bagai raja wali. Itu menandakan bahwa kita ini diciptakan seperti image Tuhan. Dan Tuhan mau kita progresif. Karena kedatangan Tuhan itu benar-benar sebentar lagi loh. Tuhan Yesus nggak datang seperti bayi. Dia akan datang sebagai pemerintah. Kerajaan Allah itu nanti Tuhan Yesus dirikan. Kita itu langsung ditransform. Kalau yang belum meninggal itu akan pakai baju yang sempurna. Tubuh yang sempurna. Kalau yang sudah meninggal pun akan bangkit dan pakai tubuh yang sempurna. Itu akan di- dan akan hanya ada 2 orang di muka bumi ini. Ada orang yang kenal Tuhannya dan kenal itu presidenku, itu rajaku, dan aku akan menyembah dan berlutut. Tapi nanti ada beberapa di Alkitab tulis. Ada orang-orang tertentu yang gak tahu kenapa mulutnya akan bergetar dan lututnya itu akan bergetar. Dan lututnya itu akan dibuat untuk berteluh di tanah. Mulutnya itu akan mengucapkan Tuhan Yesus Raja. Dia gak tahu kenapa. Mungkin, ya, karena dia belum tergerak secara hati nuraninya untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Tapi firman Tuhan gak bisa dianulir. Tuhan bilang, ketika Raja itu datang, setiap mulut mengaku, setiap lutut berteluh. Kita ayo, kita ajak. Ini gerakan yang baik. Ya. Kita diberi kesempatan. Tuhan kasih dananya, Tuhan kasih medianya, kita mulai gairahkan, kita undang. Ya. Bangku gereja itu simbol. Ya kan? Saya pastor percaya, gak ada satu bangku pun yang gak pernah didudukin tuh. Ya kan? Dan Tuhan ingat, apa yang kita kerjakan nih untuk rumah Tuhan. Tuhan bilang di Alkitab, aku mengingatnya. Ya kan? Setiap jiwa yang saudara bantu, saudara undang, saudara tabur, itu akan menghiasi mahkota kehidupan kita. Tuhan berikan kita kesempatan. Karena tadi Ronald juga bilang, kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan apalagi kuasanya, itu di doa Bapa kami, adalah milik Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan kerajaan itu benar-benar akan datang. Dan Tuhan Yesus akan memerintah bersama-sama kita. Puji nama Tuhan. Sorry, amen. Agak terbawa apa, air mata, sukacita. Siapa nyangka yang pastor bisa hari ini di lockdown Scotland. Pastor iseng, ya udah kita pagiin aja, England udah lockdown. Benar hari ini di lockdown, saudaraku. Tapi pastor udah sampai di sini dan sudah selesai masalah isolasinya besok. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan baik. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kita diperkenalkan. Ya, kita datang dari segala Nusantara. Kita datang dari belahan dunia. Memang di sini lebih dominasi orang Indonesianya. Tapi percayalah, suatu saat nanti Tuhan akan bukakan. Ini loh, kenapa kita itu dipertemukan di kata. Ada waktu-waktu jalan hidup kita itu ketemu. Pasti Tuhan bukakan. Ya kan? Dan Tuhan bilang di Alkitab, indah pada waktunya. Ya kan? Asal jangan terputus harapan. Ya, tetap. Ya kan? Papa, pastor, didiagnosa kanker sebelum COVID. Tapi puji Tuhan sampai hari ini sehat. Sudah steril, kamarnya steril, jauh sebelum COVID itu datang. Itu penjagaan Tuhan. Ya kan? Gereja kita udah semi online tadi Ronald bilang. Ya, dulu tuh pastor rekaman, kirim ke Ronald, kirim ke Jeko, kirim ke Awe, nanti diputerin di videonya di itu. Kita udah semi online. Jauh sebelum COVID, ya kan? Tuhan jaga, maksud pastor. Puji nama Tuhan. Apapun kekhawatiran kita, kecemasan kita, taruh pengharapan kita kepada Kristus. Ibrani bilang pengharapan itu jangkar yang kuat dan bisa dipercaya bagi Amen. Jiwa kita. Puji nama Tuhan. Amin. Itu saja. Ya. Tapi ini ajaib ya, kita rayakan ulang tahun gereja sama-sama loh. Itu Pak Awe sama Ina bisa kumpul. Pastor Petro, oh, iya. Jekyll sama Ibu Lina. Pasang-pasangan. Mesra deh. Ya, ada Ronald, ada mamanya. Oh iya. Pak Hendro, ya ada beberapa teman lain kita juga kita puji Tuhan, ada beberapa yang tak bisa join hari ini, tapi itu apa puji Tuhan lah gitu loh. Kita nggak rencanakan, tapi waktunya benar-benar Tuhan atur ya. Tuhan atur. Pas semua bisa lagi off, ada kita bisa rayakan. Lebih lagi ini kita waktu kita mengucap syukur, Amin. Gitu ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan. Kalau kita bisa merayakan ulang tahun kita sendiri, ulang tahun orang-orang yang kita sayangi, jadi saya ingat, aduh kita merayakan ulang tahun suami pas ada di sini, tapi umat Tuhan belum kita ucap syukur. Gitu. Di lockdown kita, lagi nggak boleh keluar. Iya, kita sekalian sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena ini semua dalam milik Tuhan. Ya. Amin. Ya Tuhan untuk semua. Semua apa benih yang ditabur ya. Tadi Pak Sobel sudah saksikan, semua benih yang ditabur dalam rumah Tuhan itu nggak pernah kembali sia-sia itu. Amin. Saya kemarin saksikan ke anak-anak. Saya bilang ke Kevin, Kevin itu Tuhan sayang kamu. Kevin sudah melayani Tuhan dari umur 13 tahun. Amin. Waktu kita pindah ke Qatar, dia yang melanjutkan AFGF London. Setiap minggu dia harus pergi perjalanan 1,5 jam. Dari Oxford ke London, balik lagi 1,5 jam. Pindah ke Cambridge juga dia lanjutkan 1,5 jam. Dia mungkin nggak mengerti, tapi saya kasih tahu itu Tuhan lihat benih yang kamu tabur, kamu diberkati bisa beli apartemen. Itu nggak mudah beli apartemen, beli rumah properti di UK harganya sangat mahal. Jadi dia dapat yang bagus sekali gitu loh. Tuhan sangat sayang itu kamu Tuhan sayang ya kan. Kalau nggak ada COVID ini mungkin kamu nggak bisa beli karena kamu sudah ke Amerika, sudah dia mau ke Boston. Tapi ada 6 bulan waktu ditunda, dia bisa tinggal di Scotland, akhirnya Tuhan malah bukakan jalan, dia bisa beli apartemen di sini. Kita mengucap syukur, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena, ya itulah Tuhan melihat ya apa yang tidak didengar oleh, tidak didengar telinga, tidak lihat oleh mata, tidak timbul Amen. Dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan bagi mereka. Yang yes. Amin. Jadi Amen. Semua pelayan-pelayan Tuhan loh, semua laskar-laskar Kristus, Pak Jeko, Ibu Linda setiap minggu setia, Pak Awe, Ina itu setia. Sampai sekarang website itu gereja, kalau nggak ada Pak Awe itu nggak akan jalan. Menabur untuk website, menabur untuk rumah Tuhan. Tante Febe, Rona selalu setia untuk doakan. Kak Dolphy, Pak Celsius juga banyak menabur untuk FLF, ya kan? Kami mengucap syukur, mengucap terima kasih juga Tuhan sampaikan ke Pak Yesus, Pak Hendro, kesetiaannya, dan bapak-bapak semua di UMBAP, Pak Agus sama Ibu Warina, kami ingat banget dulu waktu kurang transportasi, menabur juga untuk kendaraannya bisa dipakai untuk antar jemput jemaat, Jovita, kamu datang pada waktu yang tepat, kita rayakan bersama-sama, walaupun gak bisa nyipat kuenya, gak apa-apa. Tapi inilah kebaikan. Magnolia lebih banyak. Ini kebaikan Tuhan, ini kalian tuh melayani Tuhan yang hidup, bukan kami, ya kan? Apa yang kalian tabur itu Tuhan yang hidup. Dan yang kalian tuai, itu nanti ada waktunya untuk menuai. Kita gak tahu kapan, ya kan? Tapi kita sudah semua sudah menyaksikan bagaimana Tuhan tuh memelihara, menjaga. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita menuai. Ya kan, di tengah-tengah itu ada prosesnya. Prosesnya nggak gampang. Tapi saat kita setia, Tuhan akan genapi janjinya. Tuhan Allah Amen. Setia. Amin. Kita ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita akan doa sama-sama. Ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi masuk tahun 2021, kita mau jadi berkat lebih lagi. Amin. Berkat Tuhan tuh sekejap. Tuhan kalau mau kasih kita berkat itu sekejap. Tapi bagaimana kita menggunakan berkat itu? Itu yang paling penting. Amin. Tuhan mau kasih kita berkat sekejap sekali. Kebaikan tapak tangan sekejap. Tapi bagaimana kita mempergunakan berkat Tuhan itu? Kita mau jadi berkat lebih lagi. Itu yang paling penting. Jadi kita akan doa sama-sama, amin, ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin, ya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Bapa, sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan penyediaan-Mu sepanjang 7,5 tahun ini, Tuhan. Kami boleh memulai dari segalanya, Tuhan. Secara gedung, secara fisik, secara mental kami belum punya izin, sampai punya izin dan diakui EKAK dan pemerintah, kata. Sampai dari segala jenis quality pelayanan kami, mulai dari Indonesia English Service sampai Ministry Beyond Borders, Tuhan, online service dengan Zoom, sampai kami secara keuangan pun diberkati Tuhan di kala waktu yang tidak masuk akal, Tuhan. Justru di COVID kami diberkati, gereja diberkati dengan luar biasa, dengan terobosan yang Kau lakukan. Ini menunjukkan Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan. Ini milik-Mu, ini adalah mempelai wanita-Mu. Kami boleh diberikan penghargaan, kesempatan untuk boleh melayani di rumah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. What an honor, what a privilege. Tuhan, ajak kami boleh, Tuhan, memegang iman pengharapan kami dan kasih Kristus sebagai fondasi dalam melayani di rumah-Mu. Karena kami bukan pemilik, kami adalah pengurus, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, melihat apa yang kami kerjakan akan berhubungan dengan berkat bagi generasi kami selanjutnya. Anak-anak kami dijamin Tuhan. Amin. Anak-anak dari anak kami, Tuhan, akan melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan memperhitungkan setiap doa kami. Apa yang kami tabur, Tuhan catat, karena Tuhan gak bisa diutangi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Kami mau ucap syukur sekali lagi untuk ulang tahun spesial Gereja First Love Fellowship Church yang kami rayakan secara online ini, Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus kami declare tahun 2020, tahun penuh kemuliaan Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita foto ya, sama-sama ya. Amin. Ini mesti berdua nih, saudara. Karena mesti kontrol print screen. Ada yang bisa, kecuali ada yang pakai laptop yang bisa print screen. Biasanya Kak Dolphin. Biasanya Kak Dolphin. Kalau di LOV itu biasanya Kak Dolphin. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa. Kita punya HD. Soalnya, kontrol, kontrol. Ya, ya, on three ya. On three kamu punya kontrol ya. Satu, dua, tiga. Ya, bentar, tes dulu. Aduh. Puji. Belum ya? Bentar. Nah, ada. Puji nama Tuhan. Sudah? Ada yang ngantuk? Enggak? Ya, sekali lagi deh. Ya, lancar. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, oke, puji Tuhan. Ini kita mau doakan Pastor Bang juga ya, yang ulang tahun sama kemarin siapa? Jordan ya. Jordan sama Jeldin ya. Jeldin besok. Jeldin ya. Jeldin. Kita doakan sama-sama ya. Ya, kita doakan. Minta tolong Pak Jekyo bisa doakan, Pak. Untuk Pastor Bang sama Jordan sama Jeldin. Oke, mari kita bersatu dalam doa, khusus untuk kita doakan Pastor Beng dan juga kedua anak Pak Awi yang menyambut ulang tahunnya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa di surga, kami merasa sungguh penuh dengan sukacita daripada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama di dalam merayakan satu hari yang begitu istimewa untuk kami Tuhan, terutama untuk Pastor Beng Tuhan, yang Engkau telah jaga daripada sebelum keluar daripada rahim ibunya Tuhan, Engkau telah menyertai dia sehingga dia lahir ke dunia ini Tuhan dengan penyertaan dan pimpinan Engkau Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan Engkau memberkati menyertai dia. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami, khusus untuk buat Pastor Beng Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Pastor Beng Tuhan. Untuk masa-masa ke depan ya Tuhan, penyertaan-Mu sentiasa bersama-sama dengan dia. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan dia hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berkati Pastor Beng Tuhan di dalam pekerjaan ya Tuhan. Engkau yang sentiasa menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan urapan-Mu Tuhan, berkat-Mu menyertai, melimpah dalam kehidupan Pastor Ben. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami terima apapun kebaikan yang Kau berikan untuk Pastor Ben ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan yang baik bagi Pastor Ben dan seluruh keluarga mereka Tuhan. Ya, pulih dia Tuhan sebagai ya, istri Pastor Ben Tuhan, Engkau berkati anak-anak mereka Tuhan, Engkau berkati, baik Engkau kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa itu di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, saat ini juga kami mau mengangkat anak ya, daripada Pak Awi Tuhan yang menyambut ulang tahun, yang akan menyambut ulang tahun Jordan dan Geraldine Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga istiharkan berkat-Mu melimpah bagi kedua anak ini Tuhan. Amin. Bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu baik bagi Tuhan, mereka akan membuat mereka akan menjadi anak yang baik Tuhan, yang sentiasa mendengar dan sentiasa mengikut ajaran daripada ibu bapa mereka Tuhan. Berkati memberikan mereka hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya sentiasa dapat menjaga, sentiasa dapat mengajar anak mereka, terutama di dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ini Tuhan, kami nyatakan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Untuk rekamannya ya.